Pugaga laira taya postel tipu pitu. Lepa kuanangan Imam Sabeu ka Stefanus. Bulat nia leu si kuat danekne. Ale ginangan nia. Ale sasaraina sama saukui arim make kam. Ai pele tai kebukata si Abraham ka Mesopotamia. Enan tak mulalagai nia kaharan. Ai patoilaan tubuh nia tai kamanua si malatsat ka tubuh nia. Kuanangan kamatania, kadiwa kelagainu sambah saipum, kenan kalagai sau soketku kekeu. Kadiwa kenangan leu lagai kasdim, enia mukudu kaharan. Lepa aita tak ukui nia, jauh-jauh kenangan nia taika manua kapolang nekne, pulagayat muiki neneget. Tak anai aikau taika manua bakat nia polang nekne, beri liot si perakat rere tak anai, tak pui aisi balake kakauna polak nekne bailiu bakkan nia samba sapunu teteu nia kenanen kateteret nenda tak pe anai tuan nia. Kisele ai kuatai kamanua. Musisi toi tegeti sapunu teteu nu kalagaira sabage pagu bulet nakerangan sia samba rapao reji sia epat motu ngarura buruk nia. Tak pui bangsa si pagu bulet nake sia kuukum le sia geti ngangan tai kamanua sama lepak nenda belasia kalagai nenda panindo girangan aku kakuduat nekne. Lepak kau nangan tai kamanua katubunia palelengan sunat. Oto tuk-tuk mata tokania si Isak sunat nangan nia kagokoi si kabalunia. Si Isak masih sunat si Yakob sambah si Yakob masih sunat tai kebukata si pulurua. Kalulut sisit bagada tai kebukata ka Yosef sakia kerangan nia ka Misir. Tapoi ai palelek nia tai kamanua. Samba ibelake nia ka sangamberi gejat baga nia. Samba ipanguruani nia katet baga. Samba sikut patuat kateteret ai purio kamatat parao. Rimatada tai Misir. Pat rio ake nangan nia si parao. Bailu si panene lagai Misir. Samba si panene sangalio lalep nia. Ia geti bara pula jeat kasangalio lagai Misir samba Kanaan. Bailiu pu gejat baga sabeu. Pat taan anaikan rasese tai kebukata. Kele ayarip si Yakob kababarat berak ka Misir. Koinia kenangan tai kebukata rai sedda. Ia te ejat si boiki. Kaya jadda si karuania. Poi liat nangan tubunia si Yosef kasasarainania. Sedda te ayagai nia si parao kabarayat Yosef. Lepa koi nia kenangan si Yosef rala ukui nia si Yakob samba sangamberi saipunia pitu pulu lima sia igida. Nia geti gorosot si Yakob e nia kalagai Misir. Sedangan leuk mati nia samba tai kebukata. Taro akerangan tubuh daka Sikem, rate akerangan sia karate sinakit Abraham. Bulagat pera kata togat Hemor kasikem. Tak poi memei malelegre iaili sini bala akenen tai kamanua kaya Abraham. Memei itutupai igida bangsatta ka Misir. Pan aili tetre ipurio rimata si bau si panene lagai Misir. Si tayagai si Yosef. Pujonangan bangsatta rimata nekne. Pao rejinangan tai kebukata. Samba ikuniake raribayake tatogada si bau mututuk mata. Bui rapuri manua. Katetrenia nenda tu matat Mose toga si malainge tubu obaket tai kamanua. Telu ngalago ujunia araraurau nia kalalep ukui nia. Tapoi kele arari bayake nia alak nangan nia togat parao sinanalep uraunangan nia bailiu toga nia. Sangamberi puagayada tai Misir tungan tomanake kai Mose magegenangan katiboyet samba kagalajet. Kele ayaili 40 ngarura beunan nia, tu patuan nia masih balau sasaraina nia tai Israel. Kele ai cok sara ebebesikin nia tai Misir, rom ake nangan nia, alak nangan lumun, mate ake nangan tai Misir. Kabakan nia lekte si Mose rase sese ake kakauna nia tai kamanua, masih bela ake sia, tapoi tak rase sese ake. Mancep icok nangan rua tai Israel ai sia pagogolu, sibonangan ia banake sia kuanangan. Ale sasaraina. Sipu sasaraina lek kam. Angoi pagolu kam pasasambamui. Oinia si bobo ale nia tukulu ake nangan si Mose kuanangan. Kase ay riyo ake ekeo bailu si panenei samba si pasi ukum kai. Kaleo nu mamatea kele aku kaku kele mamatea ke nu sokat tai misir. Arep ayarep tiwayat nekne tunia si Mose pukudunangan musitoi kalagai Midian. Seda bararua tatokania si manteu. Pasat epat pulu ngarura, locit kamatania sara malaika kasih matangeu kabebet leleu sinai, kajulu api kasangat tobo urui. Kiselek kabakania si Mose, iicok sicok nia nekne. Tapoi kele ailegeri ake tubuh nia ileleng ake nia, arep nangan ngangan Tuhan masih kuwa kamatania. Aku te tai kamanuan date kebukatnu, tai kamanuan Abraham, Isak sama Yakob. Pugeren nangan tubuh nia si Mose, taan maeme nia masih ico. Kuanangan kamatania si Tuhan, golong lek tarangai karerem, ai poi polak puriokan nuse, polak si punenan le. Aku icoan paoreat bangsaku kalagai Mesir, aku arepingan huihuira, atu gorosonan aku masih belake sia. Oto konan, kukoi niake ekeu kalagai Mesir. Si Mose nek-nete tayo obakedda si kuadda kamatania, kase airiwa ake ekeu bailiu si paneinei samba si pasi ukum. Si Mose nek-ne leu aikoi niake taika manua, bailiu si paneinei samba si pasi bebela kaparoman malaika, situ lolocit kamatania kasangatob baurui. Niate ai belake sia, igalai kerek samba kiseyet kalagai Mesir, kakuat si mabonan, samba kasimatangeu, epat pulu ngarura buruk nia. Si Mose nekne leu amasikua kamata data Israel, isusuru ake tetai kamanua sara nabi katalagat sasarainamui kele aku. Si Mose nekne te, si bailu si patalaga paamian Israel kasimatangeu, masipatibu ake malaika kaleleu sinai, samba tai kebukata, samba niate si paninilo tiboyet puriman wayat, isege ake nia kasita. Tapoi tak raoba rareden ngangan nia teke bukata, ratu kulu ake lek nia, samba toili kalagai Mesir le rapa atu. Kuarangan kamatan Aron, galai kakai teka manua mai si pusu sumbulat kakai, aipoi si Mose si belake kai kalagai Mesir, tak antagai apa si babara katubun nia. Katetere nia nenda, galai rangan tularat togat jauhi, bulu jirangan tularan nekne, puang karangan baga, raumun nake sigalai kabera. Hising nangan tebai sia teka manua, ore ake nangan sia masih panindogi sulu, lago, panyanyat kamanua, kele situ susurat kabukoda tai nabi, aipa anu jak-jak samba anu bulu ake kam kaku, tarimeu kabakat epat pulungarura kasimatangeu, kam tai Israel, tak anai. Rusuk molok le anu bayrat kam, samba tularat panyanyat sabulungan mui refan, iate tularat sigalai mui panindogiet mui. Oto kuriri bayake an le kam, pat aili kasilat Babel. Rusuk pasimuneng kababarat teka manua aika teke bukata kasimatangeu, kele sikuat teka manua kai Mose, igalai nia siripot tularat, sipakoinong teka manua kamatania. Rusuk nekne leu arasilo teke bukata, rabit nia kateteret ai palulusia si Yosua, masilabak lagai nekne, kasipuarat sabulungan si usia kenen teka manua, kamatada teke bukata, pat aili kateteret David. Si sese kilubagat teka manua lek si David, samba itido bule momoi igalai sara puku dua teka manuan Yakob. Tapoi si Salomo le ama sigalai uman taika manua. Tapoi taika manua si pulubeunan tak mukuku dunia ka sigalai kabe siri manua kele kasih kuat nabi. Manua ia te udenanku, samba polang ia te kalak redekku. Apo nia uman nuoba nugalai kamkaku? Ngangan Tuhan, ele apo nia kuduat puariatku, tak kabeku le ama si barake sangamberi nia nekne? Ale kam si makelak patuat, samba tai susunanen patuat samba piu. Sarat masih sagangi kecat si punenan lek kam, ki patai kebukan mui, ki sedal lek kam. Kasei katai nabi tak arakukru tai kebukan mui, sambara mati yake si pasi popoi liat si buru, kawai jangan siri manua si maroipo, iate si pajo samba si mati yake nen muikine neiget. Anu silo ankam surukat sinige akenenda samalaika, tapoi ta anu redred kam ngangan surukat. Kele arah arep nene si pura rapat, muik-muik nangan bagada, putangan nangan sodang. Tapoi Stefanus geti, sunle patuan iya kecat si punenan, tela nangan manua, icok nangan pulat sanan teka manua, samba Yesus ay muririo isit kai katoe teka manua. Lepa kuanangan, kuico atu bukaan sorga samba togat siri manua murio isit kai katoe teka manua. Hugererangan sabe unganga si pura rapat, pet-pet rangan talinganda, labak rangan Stefanus si kere sangam berida. Girit rangan nia kabebet lagai, bajuk rangan nia buku. Sia si pasi ico si babara, ragalang ake lepera kabebet reret silainya si puoni si Saulus. Aira babajuk nia, panindo nangan Stefanus puanangan. Tuhan Yesus, silo kecatku. Rekuk aiku rekuk, pugere nangan sabe unganga. Tuhan, malulumunake katukuta, jodha nenek. Lepa aiku anekne, tata engania.